dan gelisah. Saat-saat aku menunggu surat rasa cinta yang pernah aku kirimkan. Betapa ku bahagia setelah aku terima surat balasan darimu. Betapa hatiku riang, jiwa pun terasa tenang ketika ku menerima. Tetapi betapa perih rasa hatiku setelah ku baca semuanya. Sedih, sakit, pedih, terasa menyayat hati. Terasa menyayat hati.